aku selalu bernyanyi lagu yang kau ciptakan, kau nyanyikan. Dan aku selalu ikuti semua cerita tentangmu, hari-harimu. Kau jadi inspirasiku, semangat hidup. Dikala aku sedih, dikala aku senang, saat sendiri dan kesepian, kau bintang. Yang kau lakukan baik dan buruk bagiku tetap indah. Tak satu pun alasan untuk melupakanmu, meninggalkanmu. Sampai matiku kan tetap setia. Sampai mati ku kan tetap membela kau tetap.